الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir kalimat التوحيد di paragraf yang pertama dari kitab ini halaman 153 qala hafizahullahu taala wa minas sufiyyati man la yantiqu biha kamila, di antara orang-orang sufi yang belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf yang terus ada saja penyokongnya sampai zaman sekarang ini, menyokong dan menghasung orang untuk belajar tasawuf dan mengenali para sufi. Padahal ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama ala sufiyah tidak ada di zaman Rasulullah. Barakallahu fikum. Tidak ada pula di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Munculnya belakangan dengan perubahan dan berbagai macam penambahan di dalam agama dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, wa minas sufiyyati man la yantiqu biha kamila. Di antara orang sufi ada di antara mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah sama sekali. Mereka menganggap dirinya sudah berada pada area fana, ketidakadaan. Padahal masih ada dia. Barakallahu fikum. Wa haula yazumuna annahum saru khawasul khawas. Mereka-mereka ini menganggap dirinya adalah orang khususnya orang khusus. La yaquluna la ilaha illallah. Tidak lain dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bal yaquluna Allah Allah. Bahkan mereka hanya mengatakan Allah Allah. Hada dikruhum, inilah dikirnya mereka. Yuradiluna Allah Allah, ma'annahu labudda an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan umat ini untuk berzikir dengan lafzul jalalah semata, Allah Allah Allah. Tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Tapi orang sufi mereka entah ngambil syariat dari mana, mereka membuat-buat syariat sendiri. Amma Allah Allah fahuwa ismun mujarrad fahuwa la yufidu syai'a. Adapun lafzul jalalah Allah Allah, nama, ismun mujarrad, tidak mendatangkan faedah dalam penyebutannya. Barakallahu fikum. Di sini katakan la yufidu faedah. Wa ba'dhum yaquluna, hendaknya kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Kalau Allah cuma lafzul jalalah sama seperti yang lainnya, baik. Orang kan masih bertanya ketika kita mengatakan Allah, kenapa Allah? Karena demikian. Sama seperti Zaid. Kenapa Zaid? Atau ada orang mengatakan rumah. Apa rumah? Rumah indah, rumah apa, rumah apa? Baik. Yufidu faedah dalam artian orang bisa mengambil pemahaman pengertian dari kalimat itu. Seperti subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita mengambil satu pemahaman, barakallahu fikum, satu faedah dari kalimat itu. La ilaha illallah seperti ucapan ini bahwa tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari semua kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Maka yang diajarkan Rasulullah SAW adalah dzikir yang yufidu faidah, bahwa ismu mujarrad bahwa la yufidu syai'a. Wa ba'dhum la yaqulu lafdzul jalalati bal yaqulu huwa huwa. Sebagian lagi di antara mereka orang-orang sufi ya, tidak lagi mengatakan Allah Allah, tapi huwa huwa. Damirun ghaib. Wa hadza la yufidu syai'a. Demikian juga ini tidak ada faedahnya. Di anna hadza tala'u bi hadhihi al-kalimah. Ini cuma mempermainkan kata. Fa yutanabbu li hadhihi al-umur, maka wajib kita ingatkan tentang masalah ini. Di anna syaitan lamma 'alima anna hadhihi al-kalimah hiya kalimatul Islam. Wa kana inda an-nasi raghabatun fi an-nutqi biha wa dhikri biha sarafahum anha bi hadhihi al-hiyal. Ketika syaitan mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah ini kalimat Islam, orang dinyatakan kafir atau tidak dengan kalimat ini. Barakallahu fikum. Kalimat la ilaha illallah. Wa kana inda an-nasi raghwa fi nutqi biha wa dhikri biha. Dan orang-orang pun senang untuk mengatakan la ilaha illallah, mengulang-ulanginya. Maka syaitan pun mengusahakan, upayakan agar supaya orang tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan berbagai macam upaya. Wa atalahum bi hadhil wasawis. Datanglah bisikan-bisikan waqalahum qulu Allah Allah. Anda pun lagi mengatakan la ilaha illallah. Itu untuk orang awam katanya. Jadi katakanlah Allah Allah, au qulu huwa huwa. Wa ba'dhum la yadrabu la billahi wa la bihuwa. Bahkan sebagian di antara orang sufi tidak lagi mengatakan Allah atau tidak lagi mengatakan huwa, wa innama yaqulu bi qalbihi faqat. Katanya dengan kalbunya dia berzikir. Kullu hadza tala'ub minasyaitan fayajib at-tanabbuh li hadza. Ini semuanya adalah permainan syaitan dan wajib untuk kita ingatkan. Wa minan nasi may yaghfaluhu syaitan an qawli la ilaha illallah. Di antara manusia ada yang dilalaikan oleh syaitan dari mengucapkan la ilaha illallah, fala yaquluha illa nadiran, sehingga tidak dia ucapkan la ilaha illallah kecuali jarang sekali dia mengucapkannya. Padahal mestinya kita mengucapkannya berulang-ulang dalam kehidupan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wa la yadhkurullaha biha illa qalilan wa la yukarruha. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit dan tidak dia ulang-ulangi. Ma'annaha tsaqilah fil mizan. Padahal keadaan zikir ini sangat berat dalam timbangan. Kama ja'a fi kitab tauhid, sebagaimana dalam kitab tauhid, annaha law wudi'at fi kifatin, seandainya la ilaha illallah ini kan timbangan kan ada dua. Barakallahu fikum. Dua. Barakallahu fikum. Dua sisi timbangan ini. Kalau timbangan dunia ini kan apa? Batu dacingnya ini kan 1 kilo. Nah, sini barang yang akan kita pakai di tempat untuk menimbang sesuatu untuk setara dan seimbang dengan 1 kilo itu. Kalau lisannya ini sudah rata berarti benda ini 1 kilo. Barakallahu fiik. Wa minan nasi may yaghribu syaitan. Dalam kitab tauhid annaha law wudi'ati kiffah, ini kiffah namanya, ini kiffah. Barakallahu fiik. Seandainya la ilaha illallah diletakkan di satu sisi timbangan, wudi'at as-samawat wa man fiha, dan langit dan seluruh penghuninya ada di sebelahnya lagi selain Allah Subhanahu wa taala, wa ardhu wa man fiha, demikian juga bumi dan seisinya. Fikifah lamalat bihinna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah masih tetap lebih berat daripada langit dan bumi dan seisinya. La ilaha fahiyya tasqulu biman fissamawati wa man fiha gairullahi wal ardi wa biman fiha. maka la ilaha illallah lebih berat, lebih berbobot daripada langit dan seisinya serta bumi dan seisinya. Fahiya kalimatun azimah, maka kalimat la ilaha illallah kalimat sangat agung. Walakin qalla man yatanabbah laha wa yastahdiruha, akan tetapi terlalu sedikit orang-orang yang memperhatikan ini dan menghadirkannya dalam hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diperintahkan kita untuk membacanya di banyak keadaan, silakan perhatikan dalam kehidupan kita, dalam syariat kita ini. Kita mendengar azan, paham barakallahu bikum. Taib, iqamah, barakallahu bikum. Kita sholat, taib, kita zikir pagi, zikir petang, taib, banyak zikir-zikir yang kita mengucapkan padanya, la ilaha illallah. Taib. Walakin khalla man yatanabbah laha wa yastahdiruha wa yu'awwidu lisanahu 'ala nutqi biha wa tikrariha. Dan sedikit di antara orang-orang yang mengulang-ulangi, membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulangnya. Illa man waffaqahu Allah subhanahu, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. Kemudian apa? Labdul taib. Al la ilaha illallah. La haula wa la illa billah. Dan seterusnya punya zikir. Zikrullah. Baik. Kita ingatkan lagi sekali lagi dan terus kita ingatkan tentang kehidupan kita. Jangan kita biarkan diri bengong ketika kita berada di dalam satu keadaan menunggu, menanti atau apa saja, atau naik kendaraan. Naik kendaraan jangan bengong. Naik kendaraan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan itu pun Anda zikir subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Taib, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat. Barakallahu fikum. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selama perjalanan kita di atas kendaraan, paling enak sebenarnya berzikir di atas kendaraan itu. Barakallahu fikum. Baik. Paling enak berzikir. Tanpa terasa kita telah bersalawat ratusan kali. Tanpa terasa kita telah istighfar ratusan kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Baik. Apalagi kalau perjalanan agak jauh, masya Allah, akan banyak kita ulang-ulang zikir-zikir ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahia kalimatut taqwa. Kalimat la ilaha illallah kalimatut taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat ini, kalimatut taqwa, ya, ini juga dikatakan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh, la ilaha illallah. Wahia allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan, dan itulah yang jadikan Ibrahim sesuatu yang terus menerus dalam kehidupan keturunannya, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada kalimat ini. Asyarf, hadihi kalimatu la ilaha illallah alladhi anaha Ibrahim fi qawli ta'ala innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Hari ini inilah yang dimaknakan, yang diinginkan oleh Ibrahim alaihi salatu wasallam ini, la ilaha illallah, dalam ucapannya innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Hadha huwa makna la ilaha illallah, innani bara', saya berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah. Hadha makna nafi la ilaha illa, ucapan kita la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang boleh disembah. Barakallahu fik. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Illa ucapan illallah. Paham barakallahu fik. Innani bara, ini perlepasan diri dari semua sesembahan. Aku tidak terima, aku tidak mau, aku tidak menyembah. Namanya la ilaha, kemudian illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan, yakni illallah. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wasalam ja'ala hadhil kalimata wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi qiyamihi. Allah Ibrahim menjadikan ini adalah kalimat yang terus tetap ada dalam keturunannya, fi dzurriyyati. Fala yazalu fihi may yaqulu la ilaha illallah, maka tetap terus ada di antara keturunan Nabiullah Ibrahim ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Lam yatrukuha kullahum, lam yatrukuha fi kulluhum, lihatannya mestinya barakallahu. Tidak ada yang meninggalkannya secara keseluruhan, yani semua umat semua keturunannya meninggalkan, tidak. Walam yusyriku kulluhum tayyib bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha. Tidak semuanya melakukan kesyirikan, tidak juga semuanya melakukan ketauhidan. Ada yang melakukan syirik, ada yang melakukan ketauhidan. Walau kana adadan qalilan aw afrada falamma bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimah. Di keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ada saja, walaupun sedikit, yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam membawa kalimat ini, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka telah mengucapkannya, maka terjagalah, terlindungilah harta mereka dan nyawa mereka kecuali dengan haknya dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa rasul bu'itha bi la ilaha illallah wa hiya al kalimatu allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi akhirih. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan la ilaha illallah. Maka kalimat ini dijadikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam pada keturunannya sebagai kalimat yang terus menerus baqiyah. Wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim. Dan Muhammad alaihi wasallam termasuk anak keturunannya Ibrahim alaihi wasallam. Wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Baik. Maka Allah SWT mengutus Nabi kita di atas kalimat ini la ilaha illallah dan memerintahkan memerangi orang di atas kalimat ini. Fahiya kalimatun azimah. Maka kalimat ini kalimat yang sangat agung. La'allahum yarji'un yarji'una ilaiha. Agar supaya anak keturunannya Ibrahim kembali kepadanya. Kepada kalimat ini. Wa bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-kathir min dzurriyyati Ibrahim. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, banyak anak keturunannya Ibrahim SAW kembali ke kalimat ini. Setelah dulunya tidak lagi mengatakannya atau meninggalkannya. Far Rasul SAW, bu'itha bihadil kalimah, wa dawa ilaiha wa tahqiqiha wal amali biha. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dengan kalimat la ilaha illallah. Mengajak kepada kalimat ini. Dan mengajak untuk mengamalkan keharusan-keharusannya. Bal an kulli rusul bu'ithu biha, bahkan semua rasul diutus dengan kalimat ini la ilaha illallah. Allah taala wa laqad ba'athna bi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk mereka menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan oleh kalian semua tagut, yakni la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hada makna la ilaha illallah, an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ini makna la ilaha illallah, yakni sembah Allah dan selain Allah hendaknya kalian hindari, kalian tinggalkan. Hada makna nafi wal isbat. Ini yang makna nafi wal isbat. Penafian, pengingkaran, penolakan. Barakallahu fikum. Baik, semua sesembahan kita tolak, kita ingkari, kita tidak terima. Kecuali kemudian ada penetapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Hada ma'na la ilaha illallah, an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Hada ma'na an-nabi wal isbat. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء والرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. semua رسول semua نبي yang diutus oleh الله سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Yani Allah SWT memerintahkan malaikat turun ke bumi. Yani malaikat Jibril. Dengan perintah dari Allah SWT. Siapapun yang Allah kehendaki. Untuk didatangi oleh Jibril. Dari kalangan Nabi dan Rasul. Untuk menyerukan. Ani'abudu an'andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Untuk memberikan peringatan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Maka bertakwalah kalian. Kul rusul bu'ithu bila ilaha illallah. Semua rasul diutus dengan la ilaha illallah. Walakin Ibrahim AS ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taqumas sa'ah. Akan tetapi Ibrahim AS menjadikan kalimat-kalimat yang kekal pada keturunannya sampai tegaknya hari kiamat. Wa la yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhihi al-kalimah 'ilman wa 'amalan wa tahqiqan. Maka akan tetap terus menerus dalam keturunan Ibrahim AS saling mewarisi kalimat ini. Ilman wa amalan, ilmunya, amalannya, wa haqiq, wa tahqiqan dan prakteknya. Wa in arad anha al-aktharun, walaupun banyak juga orang-orang yang menyimpang, banyak orang yang kufur, banyak orang yang menolak, banyak orang yang mengingkari la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi ini kalimatul la ilaha illallah, kalimatul taqwa al-urwatul usqa, dan ini pula kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim AS kekal barakallahu fikum sampai hari kiamat. Yani akan ada tetap orang yang mengucapkannya barakallahu fikum, ada yang mendakwahkannya, ada yang mengamalkannya. Kalimatul la ilaha illallah. Tayyib ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.